Matinya sempurna. tudung pandan ikan patin masang berkuah air tudung pandan ikan patin masang berkuah sekolah tinggal, nyaki pun tinggal. Sekolah tinggal, nyaki pun tinggal. Suka kan yatim, tidak berayah. Air untung pada. Sukatan yatim tidak berayah. Bidung licin bawa belango, bidung licin bawa belango, berisi ikan tomatlah basah, air tudung pandan. Berisi ikan tomatlah basah. Hidup miskin ayah dah punya, hidup miskin ayah dah punya. Air untung badan mencari makan sangatlah susah. Air untung badan mencari makan sangatlah susah. Tidak berbunga anak selasih, tidak berbunga angso mandi berkarang kain, air tudung pandan angso mandi. Yeah.

I'm not afraid. Hidupnya sama saya.